Berjalanlah di jalan yang rata, hindarilah lubang supaya kau aman. Itu nasihat yang bijaksana. Tetapi menjadi pertanyaan, lubang apakah yang harus dihindarkan? Ya, lubang-lubang yang bisa mencelakakan. Wujud daripada dosa dalam berbagai bentuk di kehidupan. Menjadi orang tak bisa dipercaya, itu lubang yang menakutkan. Lubang besar menjebak dan bisa menghancurkan semua apa yang sudah ada. Berjalanlah di jalan yang rata, jalan yang benar. Yang sudah semestinya kita ada di sana supaya kita tak menjadi celaka. Lubang juga adalah bualan dan omong kosong yang tak berguna. Membual seakan-akan luar biasa padahal tak ada apa-apanya. Itu pun jadi sangat berbahaya karena akan menghancurkan seluruh kehidupan. Jalan berlubang itu memang menakutkan. Awas, jangan terjebak di sana. Ayunkan langkah di jalan yang rata, dapatkan hidup karena itu warisan kekayaan yang tak terbilang sudah. Ayunkan langkah dan gairahkan kehidupan. Temukan kemenangan di jalan yang rata. Mari bijaksana, jangan bodoh dalam hari-hari kita. Amsal menggugat supaya kita tahu memilih jalan. Yang rata bukan berlubang. Hindari lubang, amanlah kehidupan. Jalan yang rata itu sangat menggairahkan. Tapi selalu perlu tiap langkah untuk hati-hati. Salah langkah, jalan lubang. Tepat melangkah, jalan yang rata. Di jalan yang berlubang, Anda tetap rata. Pikirkan itu.